Mencoba bersamamu indahnya sastra cinta yang melumpuhkan akal logika dan selalu menutup kedua mata ketika semua hidup berjalan seperti retorika. Anjur aku dalam lembur dan nestapa, ku coba cahayai ruang jiwa ini, terus berharap dan terangi, ku coba sembunyikan suara hati dan terus berlari. Anjur hatiku bila ku ingat dirimu, di kesunyian hatiku meraba secara fakta, di kehangatan jiwa saat kebenaran hati hilang dan berlalu. Yang tertinggal hanya sebuah keruh yang menusuk sendu, mematikan sahyatku, serta cinta yang hanya sebuah debu, terbang bersama renyuh rindu yang menjadi kebanggaan kisahku. Hancur hatiku bila ku kisahku kelam, pasti indah pada nantinya.